Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, yang mana ayat yang ke-25 dari surat Al-Baqarah ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagi orang-orang yang mereka beramal-amalan saleh, bahwasanya mereka akan meraih sesuatu yang belum pernah dilihat di dunia ini, sesuatu yang belum pernah didengar di dunia ini. Nah, sesuatu yang belum pernah barakallahu fikum terpetik pada benak manusia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana gambaran surga tersebut barakallahu fikum mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Mengalir di bawah surga sungai-sungai yang indah. Nah, ada sungai yang mana itu adalah sungai khamr yang dahulu diharamkan bagi orang-orang mukminin di dunia, khamr, tapi nanti di akhirat dihalalkan. Kemudian di bawahnya juga ada sungai-sungai madu. Sungai-sungai susu. Sungai air biasa. Yang jelas semuanya lengkap di surga itu barakallahu fikum. Apa yang mereka inginkan ada di surga tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka inginkan di dalam surga tersebut dan kami pun masih memiliki tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan setelah didapatkan di dalam surga, kenikmatan yang lebih nikmat adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi siapa orang-orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Itu orang-orang yang mereka berbuat kebaikan dalam artian mengikuti Al-Quran dan juga mengikuti As-Sunnah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mereka berbuat kebaikan, maka mereka mendapatkan al-husna. Al-husna adalah surga. Wa ziyadah itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ رِزْقٍ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Perhatikan pada ayat yang ke-25 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang mereka beriman dan mereka beramal amalan saleh, "Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Bahwasanya untuk mereka adalah surga-surga. Ini jaminannya. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Sudah kita sebutkan, baik itu sungai naam madu atau sungai susu atau sungai khamr, semuanya ada di sana. Naam. Kullama ruziqu minha. Naam. Setiap kali mereka diberikan rezeki dari surga tersebut, min samaratin, berupa buah-buahan, rizqan, dengan sebuah rezeki, qalu, mereka mengatakan ini penduduk surga. Hadzal ladzi ruziquna min qabl. Inilah dulu yang Allah taala berikan rezeki kita di dunia. Di dunia dulu, tapi apakah sama? Tidak sama. Sama-sama namanya, tapi zatnya beda. Misalkan barakallahu fikum, di dunia ada apel, ada buah apel, buah pisang, buah anggur. Di surga juga ada, tapi sekedar namanya saja yang sama. Adapun hakikat zatnya enggak sama. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, sehingga air telaga, nah, yang diminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di akhirat nanti, itu sekali minum itu enggak akan haus selama-lamanya. Bayangkan itu. Dan itulah perbedaan antara kehidupan dunia dan akhirat. Di dunia orang makan sampai kenyang, pasti akan nam kencing atau BAB. Di surga itu enggak ada yang namanya kencing. Tidak ada yang namanya BAB. Semuanya kelezatan dan juga kenikmatan. Semuanya menjadi keringat. Dan keringat pun tidak bau seperti di dunia ini. keringatnya manusia tidak bau seperti di dunia ini, tapi di sana nanti baunya na barakallahu fikum berbau yang sangat wangi, berbau misik. Minyak wangi misik kalau di dunia yang paling mahal biasanya, mahal harganya yang asli ya. Nah, ini nanti kalau di surga barakallahu fikum, walaupun makan sekenyangnya, minum sepuasnya, itu tidak jadi kotoran. Nah, barakallahu fikum, kita lihat sini. Jadi kapan saja atau nah, setiap kali diberikan rezeki dari buah-buahan, nah mereka mengatakan hadzal ladzi ruzqina min qabl. Ini adalah buah-buahan yang dulu pernah diberikan rezeki kepada kita min qabl, sebelumnya di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, dahulu mereka didatangkan dengan yang semisalnya, serupa. Tapi serupa apa? Serupa namanya saja. Kalau namanya sama kan, sama-sama anggur, sama-sama buah pisang, sama-sama buah durian misalkan, tapi rasanya beda. Jangan disamakan. Karena kehidupan di akhirat, terutama di surga barakallahu fikum, itu jauh berbeda dengan kehidupan di dunia. Walaupun 10 kali dunia dan seisinya, bayangkan tuh. Naam. Kita lihat sini. Walahum fiha azwajum mutahharah. Naam, inilah yang kenikmatan juga tidak kalah. Apa itu? Bahwasanya bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal-amal saleh, mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan. Paham ya? Lelaki mendapatkan bidadari, yang perempuan bagaimana? Juga dapat pasangan yang Allah Taala kehendaki. Nah, barakallahu fikum. Tentunya di sana semuanya tidak ada yang namanya apa? Kesedihan enggak ada lagi. Di dunia manusia terkadang sedih, terkadang susah, terkadang ini dan itu, di sana tidak ada kesedihan. Adanya kebahagiaan. Naam, adanya kebahagiaan surga itu barakallahu fikum. Naam. Kemudian wahum fiha khalidun, dalam keadaan mereka kekal di dalam surga. Jadi kalau sudah masuk surga enggak akan lagi keluar dari surga, ke neraka itu enggak ada. Paham ya? Penduduk surga kekal di surga. Penduduk neraka juga sama. Penduduk neraka yang sudah ditetapkan untuk neraka itu kekal di dalamnya. Paham salah itu ya? Berbeda kalau orang-orang yang mereka melakukan dosa besar, itu masih ada kemungkinan dimasukkan ke dalam neraka, tapi ujung-ujungnya nanti apa? Allah Subhanahu wa taala entaskan mereka dan masuk ke surga. Tapi kalau sudah penduduk asli, penduduk neraka kekal di situ dah. Yang penduduk asli surga sudah kekal. Paham ya? Nah, di antaranya penduduk neraka siapa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, itu tidak boleh kita ragu lagi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan orang musyrikin dan ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Al Yahud wa Nasara. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mereka apa? Mereka di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Paham salah itu ya? Sejelek-jelek manusia adalah orang-orang kufar dari kalangan Yahudi Nasara dan orang musyrikin. Waliyadu billah. Naam. Inilah kenikmatan surga. Kita lihat sini tafsirannya. Wa akhbir ayyuhar rasul, dan kabarkanlah wahai ar-rasul, itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul iman, kepada orang-orang yang beriman, wal amal salih, dan orang-orang yang beramal salih, khabaran, dengan sebuah pengkabaran, dengan sebuah kabar, yumalli'uhum sururan, atau yumli'uhum sururan, boleh dibaca dua bacaan artinya sama ya, yumalli'uhum sururan atau yumli'uhum sururan, yaitu dengan sebuah kabar yang bisa memenuhi mereka kebahagiaan. Jadi kabar itu kabar yang berbahagia itu, kabar yang membuat mereka senang. Apa itu? Bi anna lahum fil akhirah hadaiqa ajibah, bahwasanya mereka nanti di akhirat mendapatkan hadaiq, kebun-kebun yang sangat apa? Menakjubkan, kebun yang sangat barakallahu fikum indah sekali. Tajril anhar tahta qusuriha al-aliyah, kemudian barakallahu fikum kebun-kebun yang sangat luas itu, yang sangat menakjubkan barakallahu fikum, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di bawah kusur, kusur itu adalah apa? Istana-istana. Jadi mereka mendapatkan istana, nah mengalir di bawah istana tersebut sungai-sungai yang indah. Naam. Wa asjaruha dzalilah, dan juga barakallahu fikum, nah mengalir di bawah pohon-pohon yang dzalilah, yang naungannya itu sangat indah barakallahu fikum. Naam. Jadi kenikmatan semuanya. Kullama razaqahumullahu fiha naw'an minal faqihah alladzina, nah perhatikan ini, Setiap kali mereka atau setiap kali Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada mereka di dalam surga tersebut, nau'an minal faqihah, sejenis daripada faqihah itu buah-buahan, alladzina, buah-buahan yang lezat, qalu, mereka mengatakan apa? Qad razaqana Allahu hadzal naw' min qabl. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan rezeki yang seperti ini jenisnya dahulu. Bayangkan tuh. Tapi apa? Fa idza dzaquhu wajadu syai'an jadidan fi ta'mihi wa ladzatihi. Perhatikan ini bedanya. Namun ketika mereka sudah merasakan buah tersebut, barakallahu fikum, mereka mendapatkan buah tersebut rasanya itu baru. Bukan rasa yang dulu dimakan lagi, entah. Rasanya baru lagi. Naam, merasakan rasa yang baru fi ta'mihi wa ladzatihi. Naam, dalam masalah rasanya dan kelezatannya. Jadi misalkan kita makan buah, rasanya seperti itu, nanti kalau makan buah lagi, walaupun buahnya sama, rasanya juga beda. Bayangkan itu. Nah, menunjukkan bahwasanya kelezatan surga seperti itu. Kemudian barakallahu fikum, kata beliau sini, wa in tashabaha ma'a sabiqihi fil laun wal manzar wal ism. Walaupun sama-sama, walaupun menyerupai sesuatu yang dahulu, baik dalam masalah warnanya, pemandangannya ataupun namanya. Namanya sama, warnanya juga sama, pemandangannya dilihat juga sama, cuman rasanya beda. Rasanya beda, barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Walahum fil jannati zawjatun mutahharatun min kulli alwanid danas alhissi kal bauni wal haid. Perhatikan ini. Dan bagi mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, bagi mereka mendapatkan istri-istri atau pasangan-pasangan yang telah disucikan. Disucikan dari apa? Disucikan dari seluruh alwanid danas, dari seluruh warna-warna kotoran. Hissi, kotoran hissi, kotoran yang berkaitan dengan anggota badan manusia. Kalbaul, seperti kencing, gak kencing mereka. Wal haid, gak ada haid. Di dunia ini, perempuan di dunia ini, barakallahu fikum, kalau kita saksikan ini perempuannya ya, nah mereka masih haid, masih nifas, ya kan, masih kencing juga. Yang laki-laki juga sama, tapi penduduk surga gak ada kencing, gak ada haid, gak nifas lagi. Dan gak ada istilah bau ketiak itu, gak ada. Paham ya? Kalau di dunia ini orang keringatan, nah kemudian ketiak pun juga memunculkan bau yang tidak enak. Tapi di akhirat surga nanti enggak ada. Semua baunya wangi. Semuanya baunya wangi. Nah, perempuan penduduk surga juga sama. Nah, wangi juga semuanya. Penduduk neraka, barakallahu fikum, lelaki penduduk surga juga sama, baunya wangi, enggak ada yang baunya tidak wangi. Tapi kalau penduduk dunia, kalau kita jumpa ya, lelaki seganteng apapun, perempuan secantik apapun, coba bayangkan, kalau sudah keringatan, paham ya, pasti baunya tidak enak. Ini mau tidak mau tetap bilang iya, seperti itu keadaannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia beda dengan kehidupan akhirat. Surga ini yang nabar kalau fikum, kehidupannya sangat mulia dan juga kenikmatan yang sangat apa tinggi. Kemudian juga disucikan dari wal ma'nawi, dan juga disucikan dari kotoran-kotoran yang sifatnya ma'nawi. Kal kadzibi wa su'ul khuluq, seperti pendusta atau kedustaan dan juga jeleknya akhlak. Jadi surga itu enggak ada yang namanya orang berakhlak jelek. Kalau di dunia kan ada orang hasad, orang benci, orang iri, ya kan? Terkadang orang mengadu domba dan semisalnya. Tapi kalau di akhirat itu enggak ada yang namanya akhlak jelek. Semuanya indah, semuanya kebaikan, semuanya senang. Nah, tidak pula kedustaan. Enggak ada kedustaan nih. Nah, barakallahu fikum, di akhirat semuanya jujur, pokoknya semuanya tenang. Di akhirat masih surga ya. Nah, barakallahu fikum ya wanam. Wa hum fil jannati wa na'imuha daimun. Dalam keadaan mereka dalam surga dan kenikmatan mereka daimun, terus-menerus ada, la yamutuna fiha wa la yakhrujuna minha. Mereka naam tidak akan merasakan kematian di dalamnya, tidak pula mereka keluar darinya. Bayangkan surga hidup terus, kekal merasakan kenikmatan terus, apa saja yang dia inginkan ada. Misalkan dia ingin enam daging burung, ada enggak? Ada, banyak, bermacam-macam. Allah Ta'ala mengatakan apa itu? Walahmi ta'inin mimma yashtahun, dan daging burung barakallahu fikum dari apa yang mereka inginkan, ada semuanya. Nah, kemudian pisang, semuanya ada. Cuman kalau kita bayangkan di dunia, sama-sama namanya tapi zatnya beda. Pada soal itu ya. Nah, barakallahu fikum, itu yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala 6 ayat yang ke-25 dari surat Al-Baqarah. Nah, mengenai kenikmatan penduduk surga, yang mana surga tersebut diberikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal-amalan saleh, maka mendapatkan kenikmatan surga, na'am barakallahu fikum, dengan seluruh jenisnya, mulai dari makanan, minuman, bahkan mereka diberikan pasangan-pasangan yang disucikan dari kotoran-kotoran hissi, kotoran-kotoran badan, na'am, mungkin kencing atau BAB atau haid dan semisalnya, dan juga pasangan-pasangan yang disucikan dari sifat-sifat yang jelek dan dari kedustaan dan semisalnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga tersebut tidaklah didapatkan melainkan pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beramal-amal saleh. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.